Mitra bisnis, investasi di Batam cenderung menurun. Badan Otoritas Batam berusaha untuk meningkatkan fasilitas, namun datangnya investor juga tidak tampak nyata. Menurut pejabat Batam, salah satu penyebabnya adalah masalah perburuhan, di mana masalah buruh ini bukan wewenang badan otoritas, tapi wewenang Pemda. Seperti diketahui, November lalu terjadi aksi anarkis oleh ribuan buruh yang berdemo di Batam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Pertama, pemerintah harus tetap berdiri pada posisi netral, bahwa dia fasilitator, jangan berpihak. Walaupun kondisi sekarang ini, katakanlah di dalam era otonomi daerah dan kebebasan berpolitik, kadang-kadang buruh, isu buruh ini menjadi suatu persoalan yang seksi untuk diangkat, sehingga seolah-olah pemerintah dengan buruh bersatu untuk melawan pengusaha. Ini sesuatu hal yang oleh politisi selalu diangkat isu ini, sehingga politisi ini memancing di air keruh. Dan inilah hampir terjadi di semua daerah, bukan hanya Batam saja. Dan potensi-potensi ini terjadi juga di sekitar Jabodetabek dalam pemilihan pilkada-pilkadanya. Selalu isu buruh jadi isu politik yang sangat sentral dan sangat seksi untuk diangkat, sehingga elektabilitas calon kalau mengangkat isu buruh seolah-olah bakal jadi pemenang. Artinya di sini pemerintah pusat harus mengintervensi dan memberikan arahan yang jelas kepada para pemegang pemangku kepentingan di semua daerah, bukan hanya Batam saja, untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan Undang-Undang Nomor 13 mengenai ketenagakerjaan, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan, dan bagaimana penyelesaian tersebut diselesaikan dengan musyawarah sehingga bisa diselesaikan dengan baik sebagai bangsa yang beradab. Saya kira itu adalah suatu hal yang sangat pokok bagi tugas dari Kemenkertrans untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada daerah, sehingga penyelesaian masalah perburuhan ini tidak ditumpangi oleh kepentingan politik sesaat. Menurut Bapak, apa solusi jangka panjang dari masalah perburuhan ini? Pertama adalah pengusaha Batamnya sendiri harus menyatukan pendapatnya, ya, duduk bersama dulu, menyamakan visinya mengenai industrialisasi di sana. Tentu, setelah mereka duduk memiliki visi yang sama, mereka kemudian mengundang pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerja di sana untuk menyampaikan visi mereka dan visi mereka mengenai industrialisasi dan lapangan kerja yang tersedia di Batam. Kemudian setelah itu tercapai suatu kesepahaman, mereka harus mengundang juga serikat pekerja yang ada di Batam untuk berkomunikasi mengenai permasalahan-permasalahan daya saing global dan sebagainya, maupun permasalahan-permasalahan di lingkungan kerja masing-masing, bagaimana kita mencapai suatu lingkungan yang sehat dan beradab, ya, di dalam tata cara penyampaian permasalahan atau yang hendak mencarikan solusi-solusi yang lebih tertib dan damai. Itu sudah ribuan kasus di dunia pun dengan komunikasi menyelesaikannya. Karena kalau tanpa komunikasi, ya akan terjadi misunderstanding atau kesalahpahaman yang makin menjejaskan kepada kondisi yang lebih buruk lagi. Jadi komunikasi adalah hal-hal yang belajar mendengar dari berbagai sisi, ya. Dan tentu yang belajar mendengar ini kan tentu yang seharusnya pemerintah dulu, pemerintah daerah setempat. Tapi kan mereka lebih mengutamakan sekarang politik menjadi panglima dibandingkan dengan ekonomi. Ini masalah di Indonesia sekarang ini. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.